kiri anak perempuan berkembang lebih cepat dari otak kiri anak laki-laki. Kiri apa tadi? Otak analisa, bicara, matematika, detail, rapi. Jadi berarti anak laki-laki, anak perempuan lebih cepat bicara dibanding anak laki-laki, lebih cepat juga membaca. Ya. Anak laki-laki bagaimana? Laki-laki, ya. Otak kanannya yang berkembang duluan. Yang kanan. Tadi kanan otak apa, Bu? Otak santai, otak kreatif, gambar, musik, warna. Main tuh di kanan, gerak di kanan, ya. Iya. Kanannya laki-laki berkembang lebih cepat dari kirinya. Perempuan kiri kanan seimbang. Tapi kanannya perempuan kalah dengan kanannya laki-laki. Kirinya laki-laki kalah dengan kirinya perempuan. Dari umur berapa? Mari kita lihat. Ya, next. Dari 0 sampai 6 tahun. Ya, lihat. Dari 0 sampai 6 tahun yang perempuan kiri kanannya nyaris seimbang, ya. Anak laki bagaimana? Anak laki kanannya duluan. Makanya anak perempuan umur 3 tahun kalau mau pakai baju sudah bisa dia yang pilih kan? Iya, mau pakai baju apa sayang? Aku mau yang pink. Anak perempuan. Anak laki umur 3 tahun ngapain? Otak kanan, otak gerak, otak musik, otak benda, belum bisa bicara, bicaranya pun cuma sedikit, din-din, gitu doang. Iya, makanya habis nonton Batman pulang jadi, nonton Spiderman cucu ibu yang laki pulang jadi Spiderman karena otak kanannya dulu, otak kanannya. Siapa guru-guru PAUD di sini hadir? Baik, terima kasih bisa hadir untuk membantu anak laki-laki ya belajar. Kalau cuman tulisan saja dikasih tulisan bobo ala anak laki-laki frustasi. Kalau anak perempuan cuman tulisan bobo ala bola dia bisa paham. Kenapa? Otak kirinya sudah bekerja. Kalau laki bagaimana? Mending ibu beli bendanya baru tempelkan. Mudah-mudahan di sekolah-sekolah Bapak Ibu sudah melakukan itu ya. Mungkin sudah melakukan, kita cerahkan saja dulu dengan, oh karena otaknya begini. Karena begitu. Anak laki-laki, anak perempuan, kalau punten ya, kalau misalnya punten Ibu ya. Nah, kalau ada yang jatuh angkat ya, ngerti Bu, karena otak kirinya sudah berkembang. Otak analisa, oh ada yang jatuh angkat. Anak laki Ibu kasih tahu, nah kalau ada yang jatuh angkat ya. Karena otak kanan, otak bergerak. Jadi dia tendang dulu semua. Karena kita yang didik perempuan, kita gak ngerti otaknya. Marah kan? Ya Allah. Muka kita begitu. Apa-apa ditendang, semua ditendang, semua ditarik. Mau jadi apa kamu? Tuh anak laki kan gak ngerti tentang otak kanan. Cuman secara fitrah dituntun otak kanannya untuk selalu pakai kanan. Sampai umur 6 tahun. Makanya dulu karena anak laki saya 4 Bu, makanya saya bekerja keras untuk belajar begini nih. Ya, iya di rumah semua tempat saya tulisin. Kursi lah, meja, gelas. Bahkan supaya anak saya tahu saya panggilannya ibu, saya tulis ibu di dada saya dan punggung saya. Satu minggu jalan begini. Tuh anak liatin, oh ibu tulisannya begitu. Ya. Karena kalau cuman kertas saja, yang jago anak perempuan. Ya. Sampai umur berapa? Sampai 6 tahun.